terbang mawas diri. Ada satu cita pasti, tinggalkan masa lalu yang selalu hianati waktu. Mungkinkah hari ini segalanya bermula? Segalanya bermula jauh.